Ikhwani fiddin azdani Allah iyyakum. Kita lihat sekarang apa yang namanya fitnah komando. Apakah Dr. Muhammad bin Hadi kondisinya selamat dari yang dijulukin oleh mereka di Indonesia dengan fitnah komando? Mari kita lihat. Satu, Dr. Muhammad bin Hadi memaksa pengelola radio Mirathul Anbiya untuk menghentikan perintah, menghentikan penyiaran kajian-kajian Ad-Doktur Arafat Al-Muhammadi. Ancam, kalau enggak ada lagi rekaman saya disiarkan, enggak ada. Keluarkan dia, hentikan Arafat. Ini tertutup, enggak ada yang tahu. Tapi komando, pihak pengelola bingung, ini Syekh Muhammad, ini Dr. Arafat, apa salahnya? Kenapa ada komando, ada perintah hentikan? Kalau enggak maka tidak akan diizinkan lagi merekam pelajaran dia, pelajaran Muhammad bin Hadi. Dr. Arafat mengerti keadaan. Enggak usah ribut-ribut. Beliau sendiri akhirnya berhenti. Tenang, enggak ada apa-apa. Antum semua enggak dengar di sini. Ini kejadiannya sudah kapan? Sudah lama. Sekian waktu yang lalu. Diam. Nah, ingin menjaga ukhuwah, ingin menjaga persatuan. Sampai akhirnya beritanya sampai kepada Syekh Rabi bahwa durus pelajaran dihentikan di Radio Mirathul Anbiya. Maka Syekh mengingatkan kepada pengelola, tolong siarkan kembali durus Dr. Arafat. Wah, marah besar Dr. Muhammad bin Hadi. Satu contoh ini, kira-kira ini komando atau bukan? Terkhusus di Saudi, terkhusus di Arab Saudi, urusan keagamaan diurus oleh pemerintah dari A sampai Z-nya, min alifihi ila ya'i. Dari alifnya sampai ya diurus oleh pemerintah. Jangankan mudarrisin, imam masjid, imam atau muadzin itu diurus oleh al-awqaf yang bagian daripada kementerian keagamaan di sana. Muadzin digaji oleh pemerintah, pemerintah yang menentukan surat izinnya. Imam masjid juga demikian. Orang yang akan mengajar di masjid juga demikian. Semuanya di bawah pantauan kementerian agama. Syekh Abdullah bin Salfik yang mengelola Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan di daerah Hafrul Batin, di salah satu kota di Saudi Arabia, ketika mendapati seorang muadzinnya bermasalah terkait akhlaknya tanpa saya sebutkan, enggak bisa beliau langsung menghentikan begitu saja. Enggak. Beliau lapor dulu ke Kementerian Agama, ke barakallahu fikum, ke mahkamah. Mahkamah agama nanti yang akan menentukan. Lapor dengan data. Enggak bisa langsung kamu keluar, enggak bisa. Itu di Saudi Arabia. Tertib. Urusannya tertib. Tapi Muhammad bin Hadi intervensi kepada urusan pemerintah. Komando. Di dalam komando pemerintah. Tentu yang ini tidak mengherankan kita. Bagaimana Dr. Muhammad bin Hadi melanggar hak-hak pemerintah, intervensi. Kita tidak heran karena ada peristiwa beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Muhammad bin Hadi diadili kasus dia dengan Ibrahim Ruhaili, memalukan kita. Di mahkamah yang sampai akhirnya juga pernah kita bacakan di sini surat keputusan mahkamah. Pengadilan di kota Madinah, mahkamah, bahwa tidak dibenarkan bahwa bagi Dr. Muhammad bin Hadi atau Syekh Muhammad bin Hadi untuk berbicara, mentahdir dan sejenisnya tentang thalabatul ilm, dilarang. Dan Muadz bin Adi berjanji, ya saya berjanji akan memenuhi ketentuan pemerintah ini. Dan bahwasanya kalau ada kritikan terhadap thalabatul ilm, hendaknya diangkat atau dilaporkan permasalahannya kepada mufti atau kepada Amir Madinah. Coba diingat baik-baik yang pernah kita bacakan dari surat Mahkamah di Madinah. Antum renungi. Pemerintah sudah mengeluarkan surat larangan kepada Dr. Muhammad bin Hadi untuk mengkritisi thullabul ilm dan hendaknya melapor kalau ada sesuatu kepada mufti. Ternyata Muhammad bin Hadi menyelisihi janji, dan ini berbahaya. Menyelisihi janji bukan sifat seorang mukmin, apalagi terhadap pemerintah yang Nabi mengatakan alaikum bisam'i watta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, yang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini perkara penting dan prinsip penting dalam pandangan ahli sunnah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tapi Dr. Muhammad bin Hadi tidak peduli terhadap janjinya, tidak peduli terhadap ketentuan pemerintah, dilanggar dan bermaksiat kepada pemerintah. Bukankah ini komando? Syekh Ibnu Utsaimin sampai mengatakan, kalau aku dilarang oleh pemerintah untuk mengajar, aku berhenti mengajar. Sam'an wa ta'atan. Dan pernah kita bacakan pula keterangan dan kalam Syekh Al-Allamah Utsaimin dalam bab ini. Antum bisa murajaah. Tapi yang ingin kita petik di sini bahwa barakallahu fikum, Syekh mereka, Syekh Al-Kabir di kalangan mereka yaitu Dr. Muhammad bin Hadi, telah jatuh dalam fitnah komando di negeri atau di sebuah negara yang urusan agama diurus benar-benar oleh pemerintahnya. Barakallahu fikum. Contoh fitnah komando yang kedua dari Dr. Muhammad bin Hadi. Di antara perselisihan yang terjadi atau fitnah ini menimpa banyak negara, antara lain Aljazair, sehingga terjadi antar ikhwan di sana, salafiyin, tayyibin, disikapi, ditahdir oleh pengikut Muhammad bin Hadi. Beritanya sampai kepada Syekh Rabi. Maka Syekh Rabi, hadal ab al-hanun, sang ayah yang benar-benar mengasihi, mencintai anak-anaknya, menasehati kepada salafiyin di Aljazair untuk berkumpul, beristima', bermusyawarah di antara mereka untuk menyelesaikan problem-problemnya. Begitu kebiasaan Syekh Rabi memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk berjumpa. Hadzal ab al-kabir, yang antum sudah mendengar bagaimana pujian Dr. Muhammad bin Hadi kepada beliau, annahu 'alamun fis sabr, annahu 'alamun fil ilm, wa 'alamun fi fiqh sunnah, wa 'alamun fil ittiba', wa 'alamun fi mutaba'atihi li ahwal as-salafina fil 'alam kulli. Sudah kita dengarkan dalam kajian sebelum ini. Masya Allah, di depan umum. Tapi di balik itu Muhammad bin Hadi mengomando salafin yang berselisih di Aljazair, dan ini terekam dalam telepon. Subhanallah. Ayuhal ikhwa, Allah tunjukkan itu. Terekam dalam sebuah rekaman penelponan Muhammad bin Hadi ke Aljazair, melarang para pengikutnya untuk mengadakan istima' dengan salafiyin yang berselisih dengan mereka. Yang Syekh Rabi sudah mengajak, menghimbau mereka. Bersatu, bersatu, kumpul kalian, istima' kalian. Ternyata oleh Muhammad bin Hadi dilarang. Ini komando. Komando dalam definisi pengikut-pengikutnya di Indonesia. Intervensi lagi ke negara lain. Intervensi ke negara lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, subhanallah, itu terbongkar dalam sebuah rekaman. Beredar suara Muhammad bin Hadi melarang mereka. Sementara Syekh Rabi sang ayah menyuruh mereka bersatu, beristimah, bermusyawarah. Lalu siapa yang sebenarnya menimbulkan perpecahan di tengah salafiyin? Lalu siapa sebenarnya yang merobek-robek persatuan salafiyin? Yang ketiga, dari sekian contoh lainnya, yang ketiga terkait apa yang menimpa kita di Indonesia. Adanya dai-dai bermasalah yang asatidah mengambil sikap untuk terpaksa menonaktifkan mereka. Subhanallah. Terkait poin ini, insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala, masih dalam poin komando-komando Dr. Muhammad ibn Hadi. Hadani Allah wa iyyah. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaruddana wa iyyahu ila al-haq wa yu'idzana wa iyyahu min syururi anfusina. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Pada majlis yang lalu kita mulai sedikit mengetahui tentang apa yang diisukan oleh pengikut Muhammad bin Hadi di Indonesia dengan sebutan fitnah komando, yang ternyata apa yang mereka sebut dengan sebutan tadi, Dr. Muhammad bin Hadi telah melakukannya dan lebih parah dari yang dituduhkan kepada asatidzah. Lebih parah dari apa yang dituduhkan kepada asatidzah. Tadi malam ada dua contoh bahwa Dr. Muhammad bin Hadi melakukan komando-komando dalam dakwah, yang lebih parahnya pertama dari sisi dia lakukan itu di negeri Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, negeri yang mengatur semua urusan dakwah sampai urusan muadzin, jangankan mudarris, urusan imam masjid diurus oleh pengangkatannya, pemberhentiannya. Lebih parahnya lagi, Dr. Muhammad bin Hadi telah dilarang oleh pemerintah untuk berbicara atau mengkritisi, mentahdir para duat, para talabatul ilm dalam keputusan mahkamah. Dan Dr. Muhammad bin Hadi berjanji, dua poin, berjanji untuk memenuhi ketentuan waliul amr tersebut. Pertama, larangan dari waliul amr. Manhaj ahli sunnah dalam masalah ini sangat ditekankan oleh salaf dan para ulama hingga hari ini. Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada waliul amr. Dalam hadis lain, para sahabat ketika berbaiat kepada Nabi, permasalahan ini dijadikan oleh Rasul sebagai salah satu poin bayat. Qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa tha'ah. kami berbaiat kepada Nabi, bersumpah setia, sumpah janji setia untuk disebutkan sekian perkara. Salah satunya dan yang pertama, as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada waliul amr. Fi man syatina wa makrahina, fi yusrina wa usrina. Baik dalam keadaan kita ini semangat dan mampu melakukannya dengan penuh semangat, ataupun dalam keadaan kita tertekan, tetap ikut taat. Fi usrina wa yusrina, baik dalam keadaan kita kesulitan ataupun mendapatkan kemudahan menjalankannya, tetap as-sam'u wa ta'ah. Para ulama dalam kutubul aqidah, kitab-kitab aqidah menekankan masalah ini. Ya ayyuhat talabah, permasalahannya bukan permasalahan seorang sudah belajar kitab ini dan kitab itu kepada Syekh Fulan dan Syekh Fulan, bukan itu masalahnya. Nah, tapi permasalahannya adalah apakah Allah berikan kepadanya taufik untuk mendapatkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu mencegah pelakunya dari syahwat dengan segala bentuknya, syahwat, syahwat dengan segala warna-warninya, sebagaimana sudah sering diulang-ulang, dan menguak tabir syubhat, menyingkap tabir syubhat bagi pemiliknya sehingga syubhat itu benar-benar nampak dan terbongkar di hadapannya. Itu yang penting. Jangan berbangga, saya sudah belajar kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu. Saya telah menghafal matan kitab ini, matan kitab itu, matan kitab ini, matan kitab itu. Lah, itu salah satu sarana istiqomah, salah satu sebab keseriusan dalam talabul ilmi. Tapi salullaha al-ilman nafi', mintalah kalian kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kurang apa, Dr. Muhammad ibn Hadi bahkan mengajarkan kutubul aqidah, beragam kutubul aqidah diajarkan, tapi subhanallah, bagaimana beliau bisa menentang dan bermaksiat kepada waliul amr? Ini satu, dan ini bertentangan dengan manhaj ahli sunnah. Wahai para pengikut Muhammad bin Hadi di berbagai negeri, terkhusus di Indonesia, sadarlah kalian. Tinggalkan asabiyah. Jangan kalian karena dendam kalian bersikap seperti ini dan meniru syekh kalian. Jangan karena kalian merasa pernah disakiti menurut yang kalian yakini, kemudian kalian sembrono dan membabi buta berbicara, berasabiyah dan bertaklid. Lah, itu orang-orang yang sekarang lagi berasabiyah kepada Dr. Muhammad ibn Hadi di Indonesia. Mayoritas mereka, 99%-nya mungkin, wallahi kalau seandainya asabiyah itu dibenarkan, taklid itu diizinkan, mengikuti tanpa ilmu itu mendapatkan porsi dalam Islam, wallahi ustaz-ustaz kita lebih berhak. Al-Ustaz Qamar Suaidi, muridnya Syekh Muhammad bin Hadi. Al-Ustaz Usama Mahri. Al-Ustaz Ruwaidhir. Al-Ustaz Abdul Mu'ti Sutarman. Al-Ustaz Muhammad Rizal. Dan beberapa asatidah lainnya yang belum sempat disebut di sini. Ini yang mayoritasnya enggak kenal Dr. Muhammad bin Hadi dari dekat, dan wala Muhammad Dr. Muhammad bin Hadi mengenal mereka. Kalau seandainya asabiyah karena rasa cinta kepada gurunya dibenarkan di dalam Islam, nama-nama ustaz kita yang tadi saya sebutkan sebagiannya lebih berhak untuk berasabiyah. Tapi alhamdulillah, ustaz-ustaz kita yang tadi yang mengenal Dr. Muhammad bin Hadi dan Dr. Muhammad bin Hadi mengenal mereka, Ustaz Usama dan yang bersamanya tadi juga taklim di rumah beliau dulu, pada tahun 96, 97, 98. Yang sebagian jadi pengikutnya di sini mungkin belum salafi waktu itu. Entah di mana pada tahun-tahun itu mereka, pada tahun 98, 97. Ustadz-ustadz kita tadi sudah belajar kepada Dr. Muhammad bin Hadi. Di samping sebagiannya belajar langsung di bangku kuliah, lebih dari itu belajar di rumahnya. Halaqah khusus mereka. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Hati-hati antum biar mengerti sedikit sejarah. Berikutnya, tadi poin maksiat kepada waliul amr. Kedua adalah tidak menepati janjinya kepada waliul amr. Yang dia sudah mengatakan, saya Syekh Muhammad bin Hadi berjanji untuk memenuhi ketentuan waliul amr untuk taat. Di hadal makna yang sudah pernah kita bacakan, diulangi lagi pertemuan yang lalu. Dan melanggar janji, ingkar janji bukan sifat mukmin. Semoga Allah melindungi kita dan beliau, Dr. Muhammad bin Hadi, dari sifat munafiqin. Idza wa'ada akhlaf. Jika berjanji menyelisihi janjinya. Perkara penting, bukan janji urusan hutang piutang, itu pun sudah harus dipenuhin. Atau janji berjumpa pada jam sekian, ternyata tidak dipenuhi janjinya. Poin ini, Dr. Muhammad bin Hadi banyak catatannya dari masyaikh di Madinah dan di Jazan. Poin menyelisihi janji, besok jumpa, ternyata enggak bisa. Besok janji sama si fulan, ternyata enggak dipenuhi janjinya. Ini sudah sering. Kita ini orang-orang Indonesia berulang kali mendapatkan yang seperti ini. Nanti kita akan beri contoh insyaAllah. Dr. Muhammad bin Hadi tidak memenuhi janji-janjinya dalam masalah serius, masalah dakwah, masalah salafiyah. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini fitnah komando yang tadi malam sudah diberi contoh, yaitu pelarangan kepada radio Mirathul Anbiya yang di bawah bimbingan atau pemiliknya, ya, bimbingan atau setidak pemiliknya atau setidaknya pantauan akhuna Syekh Khalid Bagis. Nah, diperintahkan untuk menghentikan. Perintah. Wahai Syekh, antum hidup di negara Saudi. Wahai Syekh, antum sudah berjanji. Kenapa lancang komando ini? Anda gak ngerti nih, para pengikutnya bisa sadar gak? Berikutnya, komando kepada Salafiyin di Aljazair. Melarang mereka untuk berjumpa, berijtima' sesama salafin yang dihimbau oleh Syekh Rabi. Ini masalah nampaknya akan panjang, masalah ini. Nah, semoga nanti di lain waktu bisa dijelaskan.